بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعد Kesimpulan dari pembagian fi'il. Fi'il ada berapa macam? Ahmad Abu Talha. Ada tiga. Sebutkan. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Apa yang dimaksud dengan fi'il madhi Abu Umar? Nah, fi'il yang menunjukkan terhadap suatu kejadian yang telah lalu, telah terjadi. Contohnya fi'il madhi Aba Ali kataba, telah menulis. Apa kaidah untuk mengetahui dia adalah fi'il madhi? Aba Asia, di fathah awalnya. Nah, Aba Ghassan, apa kaidah untuk mengetahui fi'il madhi? Dan huruf akhir selamanya di kasrah. Apa bunyinya? Kataba, mana kasrahnya? Aba Yazid. Nah, di fathah huruf akhirnya selamanya. Kataba. Jalasa, qara'a, qatala, nasara, qatafa, ghalaqa. Di fathah huruf akhirnya. Naam. Fi'il madhi. Ada berapa tasrif fi'il madhi, Aba Ilda? Ada 14. Coba di tasrif Aba Abdurrazzaq, syariba. Apa arti dia seorang telah minum? Aba Hakim. Dia seorang perempuan ya. Perempuan telah minum. Syaribat. Aba Ilda, kalian beberapa orang laki-laki telah sujud. Apa? Sujud. Sajadtum. Nah, sajadtum. Naam. Fi'il madhi dilihat dari sisi pelaku diketahui dan tidaknya pelakunya dibagi menjadi berapa bagian? Abu Hudzaifah. Bagi dua, sebutkan. Ma'lum, majhul. Mana yang ma'lum, mana yang majhul? Contohnya. Naam. Labanabil. Fi'il madhi ma'lum contohnya ini. Fi'il madhi majhul contohnya ini. Lupa. Naam. Anas. Fi'il madhi ma'lum contohnya kataba. Kalau madhi majhul kutiba. Asanta. Diartikan kataba dan kutiba. Nabil. Kataba, dia seorang laki-laki telah menulis. Kalau kutiba, telah ditulis. Kemaklum dan majhul. Kata kerja aktif dan pasif. Tasrif fi'il madhi ma'lum ada 14. Maka tasrif fi'il madhi majhul juga sama 14. Sama. Nah, bagaimana kaidah cara membuat fi'il madhi majhul Aba Muhammad? Di dhamma huruf awalnya di apa? Di fathah sebelum akhir. Kataba menjadi apa? Di kasrah huruf sebelum akhir. Ahsanta. Di dhamma huruf awal di kasrah huruf sebelum akhir. Ini kaidah membuat fi'il madhi majhul. Abdullah. Naam. Nasara menjadi apa? Nusira. Apa artinya nusira? Telah ditolong. Qatala menjadi apa Abdurrahman? Kutila. Apa artinya kutila? Telah dibunuh. Naam. Syariba. Naam. Farid menjadi apa? Syuriba. Apa artinya syuriba? Telah diminum. Akala menjadi apa? Akala. Gosan. Ukila. Apa arti ukila? Telah dimakan. Nah. Ini kaidah cara membuat fi'il madhi majhul. Di dhammah awalnya di kasrah sebelum berakhir. Nah. Kemudian fi'il mudhari'. Apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari'? Darman. Kata yang menunjukkan perbuatan sekarang atau akan. Nah, contoh fi'il mudhari'. Gali. Seperti apa fi'il mudhari'? Yadribu. Nah, apa arti yadribu? Gali. Hah? Marwazi. Sedang atau akan memukul. Yadribu. Dari mana kita bisa mengenal yadribu adalah fi'il mudhari' alwi? Nah, diawali oleh huruf mudhara'ah. Mana yang dimaksud dengan huruf mudhara'ah pada kalimat yadribu wahyu? Ya, ma'am. Ada berapa huruf mudhara'ah zaki? 4. Terkumpul dalam kalimat ana itu. Naam. Ahsanta. Hudzaifah, contohkan fil mudhara yang huruf mudhara'ahnya nun. Apa? Nadribu. Nah. Nasrul. Apa arti nadribu? Kami akan memukul. Nah. Kami akan memukul. Mana yang menunjukkan kami? Nasrul. Nun. Nunnya berarti nahnu. Kami. Naam. Ada berapa tasrif fi'il mudhari? Aba ahbab. 14. Sama jumlahnya seperti tasrif fi'il madhi. Tasrif maksudnya tasrif lughawi. Di sana nanti ada tasrif istilahi. Naam. Naam. Coba tasrif fi'il mudhari. Aba Saudah, dari fi'il mudhari, nam, yashrabu, yashrabna, tashrabu. Ashrabna, naam. Ashrabu, nashrabu. Ini fi'il mudhari. Naam. Fi'il mudhari dilihat dari sisi pembagiannya. Dilihat dari sisi diketahui dan tidak diketahui pelakunya. Dibagi berapa bagian? Aba Ramdhani. 3 sebutkan. Pembagian fi'il mudhari dilihat dari sisi diketahui dan tidak diketahui pelakunya. Dibagi berapa? 2 sebutkan. Majhul dan ma'lum. Mana contohnya fi'il mudhari majhul? Yuftahu. Naam, yuftahu. Fi'il mudhari majhul. Apa artinya yuftahu? Akan dibuka atau sedang dibuka. Apa kaidah cara membuat fi'il mudhari majhul abadani? Di dhamma awalnya, di fathah huruf sebelum akhir, yaftahu menjadi yuftahu. Naam. Yadribu menjadi apa, Hon Hamid? Yadribu. Yudrabu. Apa fi'il mudhari majhul dari kalimat yansuru? Aba Marwazi. Yunsaru. Naam. Apa arti yunsaru aba Atifah? Sedang atau akan ditolong. Akan dibunuh. Apa bahasa Arabnya? Aba Umar. Tidur. Akan dibunuh. Yuktalu. Akan dipukul. Aba Tarha. Dan Aba Ali. Akan dinazar. Yan. Yanduru. Kalau yang dulu Abu Ali akan nazar. Kalau akan dinazar. Yun. Yun zaru. Nah, yun zaru. Akan dilihat. Yun zar. Akan dimakan. Atau sedang dimakan. Aba Asia. Lupa. Aba Ilda. Yuk kalu. Jadi akala yakulu. Yakulu akan makan. Yuk kalu. Akan dimakan. Di doma awalnya di fathah sebelahnya. Nah. Akan dilarang. Aba Yazid. Yumna'u. Yumna'u. Nah. Fi'il mudhari. Dilihat dari sisi huruf akhirnya. Dibagi menjadi berapa bagian. Naam. Aba Ghassan. Menjadi tiga bagian. Sebutkan. Sahihul akhir. Mu'tallul akhir. Nah. Amfilatul khamsah. Apa arti daripada fi'il mudhari sahihul akhir? Aba Hakim. Nah, fi'il yang huruf akhirnya adalah huruf sahih, bukan huruf illat. Seperti apa fi'il mudhari sahihul akhir? Nah, Aba Abdurrazzaq. Apa? Yakhruju. Nah, yakhruju. Huruf akhirnya jim. Nah, yakhruju. Ini sahihul akhir. Apa tanda rafa fi'il mudhari sahihul akhir? Naam, Aba Hudzaifah. Hah? Apa tanda rafa fi'il mudhari sahihul akhir? Marfu. Tanda rafa, tandanya. Tandanya. Tanda rafa fi'il mudhari sahihul akhir. Naam, Aba Muhammad. Dhammah. Contoh fi'il mudhari yang marfu, hamdalah. Contoh fi'il mudhari yang marfu. Seperti apa? Fi'il mudhari sahihul akhir yang marfu. Apa contohnya? Yanduru. Yanduru fi'il mudhari sahihul akhir yang marfu. Apa tanda rafanya? Anas. Dhamma yanduru. Tanda rafa fi'il mudhari sahihul akhir adalah nam dhamma. Contohnya yanduru, yaktubu, yakhruju, yadkhulu, yajlisu, yaktubu. Nam. Apa hukum fi'il mudhari? Nabil. Marfu. Hukum fi'il mudhari marfu. Kapan fi'il mudhari hukumnya marfu? Nah, ketika kosong. Tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazm. Kata yang memerintah nasab, kata yang memerintah jazm. Naam. Mu'tal akhir, apa yang dimaksud dengan mu'tal akhir, abanabil? Nah, fi'il yang huruf akhirnya huruf illat ya. Ada berapa huruf illat? Tiga sebutkan. Wau, ya, dan alif. Naam. Ya. Contohnya seperti apa fi'il mudhari mu'tal akhir? Yada'u. Apa huruf akhirnya? Wau. Wau termasuk huruf illat. Yada'u. Naam. Ya. Apa yada'u? Abdullah. Berdoa, menyeru, beribadah, yada'u. Baik. Apa yang dimaksud dengan amsilatul khamsah? Coba sebutkan amsilatul khamsah. Naam. Aba Muhammad. Fi'il-fi'il yang lima sebutkan. Yaf'alani. Taf'alani. Yaf'aluna. Taf'aluna. Taf'alina. Santa. Sebutkan af'al khamsah dari yajlisu, darman. Yajlisani, tajlisani, yajlisuna, tajlisina, kurang satu. Yajlisani, tajlisani, yajlisuna, tajlisuna, tajlisina, santa. Nah, itu amsilatul khamsah. Apa arti yaktubani, Aba Ramdhani? Dia dua orang laki-laki sedang atau akan menulis yaktubani. Dari mana kita bisa mengartikan dua orang? Apa tanda daripada namu yang menunjukkan arti dua orang? Aba Yazid, pada kalimat yaktubani. Apa? Alif dan Nun. Alif dan Nun. Aba Saudah. Alif. Alif saja ya. Alif ulis nain. Adapun Nun. Nun sebagai apa Nun? Nun sebagai tanda rofa. Amsilat Nun adalah tanda rofa amsilatul khamsah. Yang menunjukkan arti dua adalah alifnya. Yang disebut dengan aliful isnain. Nah. Ya. Aliful Itsnain. Yaktubuna. Abanan. Aba Ghassan, yaktubuna. Apa artinya yaktubuna? Mereka. Nah, mereka para lelaki sedang menulis. Mana yang menunjukkan arti mereka? Wau jamaah santa. Yaktubuna, nunnya nun apa ini? Abadani. Yaktubuna, nunnya nun apa? Yaktubuna. Nunnya nun apa? Tanda rofa, santa. Tanda rofa, amsilatul hamsah adalah subutun nun. Nunnya ada sebagai tanda rofa. Jangan lupa ya. Nunnya tanda rofa. Jadi tanda rofa soalnya amsilatul hamsah Subutu nun tetapnya nun. Tanda rafa fil mudhari mu'tal akhir dhammah muqaddarah. Tanda rafa fil mudhari sahihul akhir dhammah dhammah zahirah dhammah. Fi'il amr. Aba ahbab, apa arti fi'il amr? Kata kerja yang menuntut sesuatu. Nah, barakallahu fikum. Contoh fi'il amr dari jalasa yajlisu. Nah, Al-Hamid. Ijlis. Contoh fi'il amr dari fataha yaftahu. Aba Marwazi. Iftah. Fi'il amr dari daraba yadribu, aba atifah, idrib. Bagaimana cara menentukan harokat aliful wasol pada fi'il amr yang tiga huruf seperti ini? Bagaimana cara menentukannya, aba tolha? Dilihat dari sisi harokat ain fi'il mudhari'nya. Nah, kalau harokat ain fi'il mudhari' dhammah, maka alif wasal pada fi'il amr berharokat dhammah. Contohnya, lam yaktubu menjadi uktub. Nah, sentak. Aba Umar, kaidah kedua. Kapan hamzah wasal pada fi'il amr sulasi yang berharokat kasrah? Ara, lam, ain fi'il. Nah, ketika ain fi'ilnya berharokat kasrah. Kalau fathah? Fathah dan kasrah. Ketika harokat ain fil mudhari fathah atau kasrah, maka harokat alif wasal pada fil amr ini yang sulasi adalah kasrah. Naam. Ya, kasrah. Doroba menjadi apa? Yadribu menjadi apa fil amrnya? Yadrib. Yaftahu menjadi iftah. Naam. Kita lanjut latihan. Ilmu nahu harus kuat murojaah. Murojaah yang paling bagus adalah mengajar. Jadi kalau sudah selesai kitab ini harus mengajar, cari murid. Enggak ada yang paling kuat murojaah kecuali ngajar. Nah, kalau murojaah ngajar ini nggak perlu murojaah lagi, karena dia berusaha untuk menerangkan bagaimana, nah dia sudah belajar sendiri itu. Nah, itu kata para ulama seperti Syekh Mukbir dan yang lain seperti itu. Murojaah yang paling bagus adalah mengajar, karena kaidah banyak kaidahnya. Nah, dibandingkan sampai seperti 71 kali mengajar sama seperti 17 kali murojaah sendiri. Nah, saya enggak pernah murojaah dari 19 tahun dulu, tahun umur 19 tahun. Enggak pernah murojaah, nah. Tapi ngajar sering. Nah, jadi ingat. Nah, ya. Barakallahu fikum. At-tamrin, latihan. Tamrin, latihan. Udhkuril madiya wal amra minal af'alil atiyati. Kemarin sudah kita kupas ya. Kita mengenal dan menerapkan pengenalan kita terhadap bahasa Arab. Udhkur fi'il apa? Fi'il amr. Apa tandanya? Apa tandanya? Disukun huruf akhirnya udhkur. Iya. Harokat tahir karena fi apa? Fil amr adalah sukun karena dia hukum asalnya fil amr adalah nama jizum atau orang mengatakan mabni. Tetapi di sini udhkuril bacaannya. Kenapa? Karena kalau disukunkan udhkur tidak bisa bunyi karena dua sukun bertemu. Udhkur roknya sukun, al-madi juga sukun. Karena alif harokatnya sukun. Maka kalau diharokati seperti ini, bertemu dua sukun, maka diharokati dengan harokat kasroh. Bukan udhkurul, tetapi udhkuril. Kasroh ini asalnya apa? Sukun. Karena bertemu dua sukun, maka dikasrohkan. Nah, ingat ya. Taib. Yas, sebutkan mana fi'il madi, mana fi'il amr dari fi'il berikut ini. Yasma'u. Aba Ali, fi'il apa ini yasma'u? Fi'il? Fi'il mudhari. Apa tandanya? Dimasuki salah satu huruf mudhari. Apa artinya mudhari? Apa artinya yasma'u? Dia sedang mendengar. Enam. Dilihat dari sisi bangunan akhirnya sahih akhir, mu'tal akhir atau apal hamzah? Sahihul akhir. Dalam keadaan apa dia marfu, mansub, majrur? Tanda marfunya apa? Dhamma. Enam. Ma'lum atau majhul? Ma'lum. Tamam. Tuntas berarti. Ilmu Abu Ali pada yasma'u tuntas. Begitu. Harus setiap kata harus diilmui seperti itu. Yarkudu. Apa arti yarkudu? Aba Asia. Dia sedang tidur. Nah. Ini fi'il apa? Mudhari. Apa tandanya? Dimasuki salah satu huruf mudhari. Huruf mudharinya? Iya. Enam. Barakallahu fikum. Sahihul akhir, mu'tal akhir atau apa musamhamsa? Enam. Marfu atau mansub atau majzum? Tanda rafanya? Dhamma. Enam. Ma'lum atau majhul? Ma'lum. Enam. Yarkudu, sedang tidur. Yakhruju, abayilda, mudhari, madhi. Ilmu dhari. Yaj'alu Aba Yazid. Ilmu dhari. Apa tandanya? Ada huruf mudhari. Apa arti yakhruju? Yaj'alu. Menjadikan. Sedang menjadikan. Atau akan menjadikan. Yaj'alu. Marfu atau mansub atau majzum. Apa tanda rafanya? Kenapa dengan dhamma? Karena fi'il mudhari sahihul akhir. Ya'la'id. Ya'lamu. Aba Abdirazzaq. Fi'il mudhari atau fi'il madhi? Fi'il mudhari. Apa arti ya'lamu? Apa? Mengetahui. Sedang mengetahui atau akan mengetahui. Yahfadhu Aba Hakim. Apa artinya? Menjaga. Sedang menjaga. Atau menghafal. Hafidhah yahfadhu. Menjaga atau menghafal. Nah, ini apa? Fi'il mudhari. Perintahnya apa di sini? Udhkur al-madiya wal-amra minal afal atiya. Sebutkan fi'il madinya dan fi'il amrnya. Nah, ini perintahnya. Apa fi'il madi dari yasma'u? Aba Hudzaifah. Hah? apa fi'il madhi dari yasma'u? Apa? Sami'a. Sami'a yasma'u. Apa fi'il amrnya? Naam, dari yasma'u. Handalah. Isma'. Naam. Ahsanta. Apa fi'il madhi dari yarkudu? Anas. Rokoda. Naam. Apa fi'il ma'amr dari yarkudu? Nabil. Urkud. Apa fi'il madhi dari yakhruju? Aba Nabil. Fi'il madhi. Naam. Abdullah. Kharaja. Naam. Apa fi'il amr dari yakhruju? Abdurrahman. Ukhruj. Apa fi'il madhi dari yaj'alu? Aba Muhammad. Ja'ala. Apa fi'il amrnya? Darman. Ij'al. Ya'lamu. Apa fi'il madhinya? Ghassan. Alama atau alima? Alima. Ya, alima ya'lamu. Apa fi'il amr dari ya'lamu? Farid. I'lam. Yahfadu apa fi'il madinya? Gali. Marwazi. Hafidah. Nah. Apa fi'il amr daripada yahfadu? Alwi. Ihfad. Naam. Tamam. Udhkuril madhiya wal mudhari'a minal af'alil atiyah. Sebutkan fi'il madhinya dan mudhari'nya dari fi'il-fi'il berikut ini. Usjud. Berarti fi'il apa ini? Wahyu. Fi'il amr apa? Fi'il madhinya. Usjud. Sajadah. Apa fi'il mudhari'nya? Yasjudu. Naam. Isyrah. Syarahlah, terangkanlah. Apa fi'il madhi daripada isyrah, Hudzaifah? Syaraha. Apa fi'il mudhari'nya? Naam. Ridha. Yashrahu. Yashrahu, isyrah. Ibham. Zaki. Apa fi'il madinya? Apa? Fahima. Fi'il mudhari'nya? Yafhamu. Naam. Fi'il amrnya ifham. Utruk. Apa fi'il madinya utruk? Aba Ramdhani. Taroko. Toriko. Utruk. Ini sering ke bawah kepada kebiasaan daerah. Nah. Sekali lagi, apa fi'il madhi daripada utruk? Toriko. Ko ujungnya. Iya, kap. Hah? Tarika. Taroka. Ini sering kebiasaan daerah. Nam, ro dan jadi ra. Kemudian apa? Ka jadi ko. Taroka utruk dari fi'il madhi taroka. Apa fi'il mudhari'nya? Aba Yazid. Yatruku. Nam. Uskut. Apa fi'il madhinya? Nasrul. Sakata. Apa arti sakata Nasrul? Sakata. Apa artinya? Enggak tahu, sakata. Ya. Abahbab, apa arti sakata? Diam. Apa fi'il mudhari' dari sakata? Yaskutu. Naam, sakata yaskutu. Naam. Ya. Jadi kalau kita sebutkan dari usjud sajada yasjudu usjud syaraha yashrahu ishrah fahima yafhamu ifham taraka yatruku utruk sakata yaskutu uskut, itu madhi mudhari amr. Mutaib. Lanjut, mayyizil madhiya wal mudhari'a wal amra minal af'alil atiyati. Mayyiz, bedakanlah mana fi'il madhi, mana mudhari, mana amr dari fi'il-fi'il berikut ini. Nah, kenal atau tidak kita? Nah, tiga jenis fi'il ini. Yang pertama, yaftahu, aba saudah. Fi'il apa? Mudhari. Nah, tandanya apa? Kemasukan huruf mudhara'ah. Nah, marfu, mansub, majzum. Marfu, tanda rafanya apa? Kenapa dengan dhammah? Karena fi'il mudhari sahihul akhir. Ma'lum atau majhul? Bagaimana kalau dibuat majhul? Menjadi apa? Yuftahu. Nah, san. Uskun aba ghassan. Fi'il apa? Madhi mudhari amr. Uskun. Amr. Apa tandanya? Dia fi'il amr. Disukun akhirnya. Uskun. Tenanglah. Tinggallah. Nah. Uskun. Taib. Yantiku. Abadani. Madi mudhari amr. Fi'il mudhari. Apa tandanya? Terdapat salah satu huruf mudhari'ah. Apa huruf mudhari'ahnya? Ya. Kalau huruf mudhari'ahnya ya, berarti dia apa? Huwa. Nah. Ghassala Hamid. Madi mudhari amr. Fi'il madi. Apa tandanya? Di fathah huruf akhirnya. Apa artinya ghassala? Kamar mandi. Kata kerja ini. Apa? Iya, katanya lampu. Apa artinya berarti ghassala? Telah apa? Telah mandi. Nah, ghassala yaghsilu, telah mencuci. Nah, kalau mandi apa? Igtasala. Kalau ghassala mencuci. Ibham aba marwazi. Fi'il apa ibham? Apa tandanya? Sukun akhirnya ibham. Artikan ibham apa artinya? Fahamilah. Bagaimana, kenapa di sini huruf alifun wasalnya berharokat kasrah? Ifham. Nah, oke, ambil dari fi'il mudhari, ain fi'il mudharinya fathah. Yafhamu. Senta. Ya'budu aba'atifah. Fi'il apa? Tandanya. Nah, ana itu. Ya'budu. Dilihat dari bangunan akhirnya. Nah, dia termasuk apa? Sahih akhir, mu'tal akhir, atau amsilatul hamsah? Sahihul akhir. Marfu mansub. Kenapa marfu? Karena tidak dimasuki amil nasab dan amil jazm. Santa. Ij'al Aba Umar. Fil amr. Sajadu Aba Talha. sajadu. Fil mudhari, Aba Ali sajadu. Aba Asya sajadu. Fil madhi ahsanta. Apa artinya sajadu? Mereka beberapa laki-laki telah sujud ahsanta. Sajada, sajada, sajadu. Dia itu. Maksudnya filma, filmadi. U'budu. Aba Ilda. Fi'il apa? Fi'il amr. Apa artinya u'budu? Beribadahlah kalian, wahai beberapa orang laki-laki. Ahsanta. Wa'budu. Iftah, Aba Hakim. Fil amr. Ishroba, Aba Abdul Razak. Fil amr, ahsanta. Ishrobi, Aba Hudzaifah. Fi'il amr. Nakhruju hamdalah. Fi'il mudhari. Apa tandanya? Hah? Kenapa dia fi'il mudhari nakhruju? Nah. Anas. Didahului ada huruf mudara'ah. Isma Nabil. Fi'il amr. Dakhaltum Aba Nabil. Fi'il amr. Naam. Dakhaltum. Naam. Abdullah. Fi'il madi. Coba lihat tasrifnya. Dakhala, dakhala, dakhalu, dakhalat, dakhalata, dakhalna, dakhalta, dakhaltuma, dakhaltum. Dan filma, madi. Kalian beberapa orang laki-laki telah masuk. Naam. Ya. Apa? Dakhal. Naam, dakhaltum. Iya, dilihat di tasrif fil madi. Coba lihat tasrif fil madi dari kataba, kataba, katabu. Nah, ya, ada di situ. Katabtum, ya. Ya. Nah, uktula. Uktula, Abdurrahman. Fil apa uktula? Fi'il amr, apa artinya uktula? Uktula fi'il amr ahsan. Tulislah uktula. Aba Abdulam, Aba Muhammad. Uktula apa artinya uktula? Nah, bunuhlah oleh kalian berdua. Nam amarat darman fi'il apa amarat? Fi'il amr. Amarat fi'il amr. Ghassan fi'il madi. Apa artinya amarat? Farid. Amarat. Hah? Alwi, amarat. Gradinan telah memerintah siapa? Dia seorang perempuan telah memerintah. Sa'alat Marwazi fil apa? Fil madi. Naam. Apa artinya sa'alat? Apa marazi? Dia seorang perempuan telah menulis soal. Bertanya. Telah bertanya. Sa'alat. Atau meminta. Ada soal. Sin hamzah al soal. Nah. Yarji'na wahyu. Fil apa? Fil mudhari. Yarji'na fil mudhari. Di sini ada nun. Nunnya nun apa? Nuniswah asanta. Bagaimana cara mengartikan yarji'na? Mereka beberapa wanita sedang atau akan kembali. Ahsanta. Idhaba Hudzaifah fi'il apa? Fi'il amr. Apa artinya idhaba ridha? Naam, Zaki. Apa? Pergilah. Siapa yang diperintah? Berapa orang? Dua orang. Pergilah engkau dua orang laki-laki. Santa. Yakhrujuna Nasrul. Filaba Nasrul. Yakhrujuna. Fil mudhari. Apa artinya? Mereka enggak dengar suaranya. Biasanya orang Sulawesi itu keras-keras suaranya. Belum makan ya. Masih pagi nih. Nah. Baik. Mereka beberapa orang laki-laki keluarlah. Yakhrujuna. Aba Ahbab. Nah, apa artinya? Mereka sedang keluar. Naam. Tajlisna aba. Naam. Saudah. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Naam, tajlisna. Naam. Apa arti tajlisna? Mereka perempuan sedang tangan duduk. Nah, tajlisna Bayazid, tajlisna. Kalian beberapa orang perempuan akan duduk. A'lamu. Nah, Aba Ghassan, a'lamu. Fi'il apa? A'lamu. Fi'il mudhari, ahsanta. Apa tandanya? Alif, apa huruf mudhari? Huruf mudhari. Apa artinya a'lamu? A'lamu fi'il mudhari, kata kerja sedang atau akan. Apa artinya berarti? Sedang. Saya akan mengetahui. A'lamu. Saya akan mengetahui atau sedang mengetahui. Barakallahu fikum, ini latihan pengenalan terhadap macam-macam fi'il yang tiga. Madi, mudhari, amr. Nah, barakallahu fikum. Nanti ditambah satu lagi, dua, masih banyak, masih ada beberapa tentang fi'il mudhari. Nah, ini i'rabul fi'il. Setelah itu baru ada kesimpulan nanti pada halaman 24. Iya, ketika dia mufrad. Ingat tasribnya. If'al, if'ala, atau uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Yang hanya disukun itu nanti yang satu. Nah, seperti uktub saja. Nah, nanti ada bahasan tersendiri uktubahnya, uktubunya. Nah, sama-sama hukumnya jazm, tapi tandanya berbeda. Nah, ya. Isrobi asalnya tasrobina. Jadi buang nunnya sebagai tanda jazmnya. Karena isrobi terambil dari tasrobina. Fil mudore tasrobina. Nah, dibuang nunnya sebagai tanda jazm, kemudian ditambah huruf apa alif wasal menjadi ishrab ishrabi. Nah, pokoknya dihafal tasribnya saja. Fil amr tasribnya 6 ini. Ishrab ishrab, uktub uktuba, uktubu uktubi, uktuba uktubda. Enggak ada lagi tambahan selain itu. Cuman 6 itu fil amr. Kalau hafal itu bisa mengenal insyaallah. Sama seperti fi'il mudhari, fi'il madhi. Dihafal tasrifnya. InsyaAllah nambah ada duhur libur ya. Karena ada ta'lim mubahat. Jadi selanjutnya insyaAllah pada lasar. Pada lasar insyaAllah. Duhur enggak? Karena mau ta'lim mubahat. InsyaAllah. Hari Ahad ini kan? Di murajaah nambar kalau fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.